apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan tentang gadai dalam bab muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisadul Muqni', yang sampai pada perkataan muallif, wa in rahana inda thnaini syai'an fawaffa ahadahuma aw rahanahu syai'an fastawfa min ahadihima in fakka fi nasibih. Muallif berkata, dan jika seseorang menggadaikan sesuatu pada dua orang akan sesuatu, artinya dia Ahmad berutang kepada Bakar dan Khalid. Ke Khalid dia berutang umpamanya 10 juta, ke Bakar dia berutang umpama 5 juta. Dia gadaikan motornya senilai 20 juta. Kata beliau, "Ah, ini barang jaminannya motor ini." Ya. Au rohanahu syai'an, atau dua orang yang menggadaikan barang yang satu, namanya Ahmad dengan Khalid memiliki motor itu 50-50%. Ya, mereka beli harganya 20 juta waktu itu, 10 juta dari uang Khalid, 10 juta dari uang Ahmad. Lalu mereka menggadaikan, dua-duanya menggadaikan barang tersebut ke Bakar, ya, yang satu pinjam uang mungkin 5 juta, yang satu pinjam uang 7 juta. Ya. Fastawfa min ahadihima in fakka fi nasibih. Maka siapa yang membayar dari salah satu keduanya yang bagiannya dia tadi, sudah boleh melepas gadainya. Jelaskan Ahadiyah. Ya. Dia tadi kepada dua orang, yang kepada pertama kepada dua orang satu motor, yang kepada satu dibayarnya, berarti hak dia sudah terlepas, tidak ada gadai lagi di sini, cuma tinggal ke hak yang kedua. Ya, kalau sekarang yang menggadaikan ini dua orang kepada satu orang, yang sudah bayar berarti sudah terlepas barang gadainya, yang belum tentu belum. Ya, ini yang dimaksud oleh al-muallif. Kemudian muallif berkata, wa mata halla ad-dainu wa amtana'a min wafa'ihi, dan kapan jatuh tempo pembayaran hutang, dan yang berhutang imtana'a min wafa'ihi, terhalangi untuk membayarnya, tidak bisa bayar atau wan prestasi, ya, dan dia menyerahkan barang gadaian. Maka apa yang dilakukan dengan barang gadaian tadi? Fa in kana ar-rahinu, maka jika yang menggadaikan, berarti yang berhutang tadi, adina lil murtahini, dia mengizinkan kepada si pemegang gadai, awil adli fi bai'ihi ba'ahu wa waffa ad-dayna, atau barang gadaian tadi bukan di tangan si pemberi hutang. Pemberi hutang bilang, saya enggak mau repot ngurusin kambing, ngurusin sapi, gadai. Kamu taruh aja di pihak ketiga, namanya Ari. Taruh aja sama Pak Ari, beliau amin, bisa dipercaya dan adil. Ya. Yang berhutang namanya Abdul Rahman. Dia menggadaikannya dan taruh di Ari. Ya. Dan dia mengizinkan, Abdul Rahman yang berhutang mengizinkan, ya, kalau ke tangan saya meminjamkan dia uang 10 juta, satu sapinya jual aja, saya izinkan kok. Ya, saya jual, lalu saya ambil hak saya 10 juta. Kalau terjual umpamanya lebih, saya kembalikan. Kalau kurang, ya dia harus bayar lagi. Ya, begitu juga pada kalau sapi itu di tangan Pak Ahari. Ya, kata Abdul Rahman, kapan saya nggak mampu pada waktu tanggal sekian atau tempo, kamu antum jualin aja. Anda jualin, wafa ad-dain, dan dia bayarkan hutangnya. Wa illa, jika tidak, jelas, jika dia tidak mengizinkan, kata dia waktu tempo pembayaran sudah jatuh, kata dia awalnya di bulan akhir Februari, kata dia akhir Februari sudah berlalu satu dan dua, satu hari kemarin umpamanya, tapi saya tagih, kata dia belum muncul-muncul juga Abdurrahmannya. Ya, gimana Abdurrahman, saya jualin ini sapinya. Oh, jangan dulu Ustaz, atau ke tangan Ari, dia taruh di tangan Ari, dia tidak mengizinkan. Gimana saya jualkan, sebentar lu, jangan, sayang sapinya, saya udah terlanjur sayang dengan sapi itu. Ya, molor sehari, molor dua hari. Di sini ajbarahul hakim ala wafaihi aw bayyir rahim. Tidak, dalam Islam tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi juga. Maka dalam kasus ini berarti si peminjam yang pemilik barang gadai, dia menzalimi yang meminjamkan atau penerima gadai. Tapi karena dia enggak mengizinkan, tidak berhak Anda dan saya untuk menjualkannya. Lalu siapa yang menjualkannya? Hakim. Pengadilan. Pihak mahkamah. Ya. Pihak mahkamah lah hakim yang manggil Abdurrahman, ya, kau jual, kalau enggak kami yang menjualkan barang gadai tersebut. Fa illam yaf'al ba'ahu al-hakim wa fadainahu. Pertama, hakim meminta, Abdurrahman kau jual. Masih enggak mau juga dia jual. Sekarang hakim yang memaksanya. Ba'ahu al-hakim wa fadainahu. Hakim yang menjualkannya lalu dibayarkan hutangnya. Masya Allah, tugas hakim jual sapi juga ternyata. Dalam Islam begitu. Kalau tidak, tidak ada keadilan. Dan dalam Islam, datang ke hakim itu gak repot-repot. Semuanya bisa datang. Orang badu, orang pintar, tanpa harus ada perantara, pengacara, segala macam. Ya. Dan seharusnya begitu agar hak manusia tidak terzalim. Saya kira cukup sampai di sini dulu kita. Barakallahu fiik. Kita semuanya yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semua, dimudahkan untuk memahaminya dan mengamalkannya, khususnya dalam aktivitas muamalah kita sehari-hari. Selanjutnya, Ikhwatul Islam, kami buka line telepon untuk tanya jawab dan pesan singkat. Untuk line telepon di 0218236543, untuk pesan singkat di 0819896543. Yang pertama kami akan bacakan terlebih dahulu, Ustaz, dari pesan singkat yang telah masuk. Saya Ibu Erni di Brebes. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau bertanya, kami kan bisnis jual beli daging sapi online dengan sistem pesan dulu, baru kami beli di pasar. Harga pesan sudah dulu baru kami pasar. Iya. Kami terima pesanan dulu baru kami beli di pasar, ya, gitu. Ya, Ustaz. Terus kemudian harga sudah ditentukan dari kami dan ya, pembeli setuju. Iya, uangnya kami sudah mengambil untung, Ustaz. Gimana itu, Ustaz, hukumnya? Sedangkan bos daging sapi di pasar sudah mengizinkan kami untuk mengambil dagingnya dan untuk dijual lagi. Kadang kami bayar cash, kadang juga bon, dan kadang malah kurang. Mohon jawabannya, Ustaz. Kami sangat takut dengan dosa riba. Syukron, barakallahu fiik. Ya Allah, barik fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Hakim bin Hizam, kata beliau, ya Rasulullah, ya'ti bir rajul yuridu minil bay' alladhi laysa indi afabta'u lahu min as-suq? Qala ya ibn akhi la tabi' ma laysa indak. Hakim bin Hizam mengatakan, ya Rasulullah, seseorang datang kepadaku, dia membeli barang yang sedang tidak ada padaku. Berarti Hakim bin Hizam pedagang, ya, pedagang sapi, pedagang sapi, bukan hanya sekedar menerima pesanan. Tapi ketika orang ada yang beli, barang itu tidak ada, umpamanya dia beli sapi bagian, umpamanya punuk yang mana pas sedang tidak ada, sudah habis, ya, bolehkah aku jual kepada dia lalu aku beli ke pasar? Sama gak kasusnya dengan tadi? Ya, kata Rasulullah, wahai anak saudaraku, jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Ya, kalau antara Ibu Erni dengan para yang orang yang pesan tadi akadnya tidak mengikat, bukan akad, janji saja, janji menjual dan mereka juga janji beli, artinya bisa Anda penuhi, bisa juga tidak, dan artinya ketika Anda sudah beli, mereka mungkin mau beli, mungkin juga tidak, berarti ada risiko. Ini boleh, ketika mereka pesan, Anda bilang harga sekian tapi tidak mengikat. Kalau Anda enggak jadi enggak ada masalah, kalau nanti Anda jadi kita berakad. Nanti berakadnya, bukan sekarang. Berarti tidak ada jual beli ketika dia pesan. Lalu Anda pergi ke pasar. Ya, beli barang yang daging diinginkan. Dan Anda katakan untuk meringankan risiko Anda, Anda katakan kepada tukang daging di pasar, karena Anda sudah paham dengan dia, dia sudah mengerti Anda, "Pak, ini saya bawa dulu atau saya beli, ini uangnya. Tapi kalau orangnya enggak jadi, saya boleh kembaliin enggak?" Untuk meringankan risiko. Ya, saya jual beli, nih uang sudah saya bayar. Tapi kalau orangnya enggak jadi, boleh enggak saya kembaliin? Kalau dia bilang boleh, enggak ada masalah. Ya udah. Anda ambil daging, Anda hubungin mereka lagi. "Bu, jadi beli daging?" "Oh, jadi." Ya udah, kalau jadi Anda jual. Ada yang bilang, "Oh, enggak jadi," kata dia. Ya, Anda kemudian kembalikan ke tukang daging tadi. Seperti ini boleh. Tapi yang dilakukan tadi, di mana Anda sudah berakad sedangkan daging belum Anda miliki, ya, maka tidak boleh. Kecuali Anda wakil dari pemilik daging. Dan saya enggak yakin Anda wakil, karena dari pernyataan si tukang daging tadi, bayarnya boleh sekarang, boleh nanti. Beli sekarang mulai nanti, itu artinya akad jual beli. Iya. Kalau wakil itu biasa dibawa dulu, yang laku terjual, yang enggak laku, nih enggak laku, ini barang kamu, dan risiko di tangan pemilik barang. Seperti Anda, ya, bawa ini, "Pak Ari, saya buku, punya buku ini 100, bawa 10, tolong jualkan." Tengah jalan hujan, Anda sudah tutup dengan plastik, tapi karena angin kencang kena basah juga. Risiko yang menanggung Anda atau saya? Kalau akadnya wakil, saya. Tapi kalau risikonya menanggung Anda, berarti saya dengan Anda jual beli. Dampaknya apa? Ini belum boleh Anda jualkan sebelum Anda beli ke saya. Masalah pembayaran, kapan-kapan aja. Tapi kalau wakil enggak, dia tidak menanggung risiko. Jelas? Dan saya pikir jarang orang yang melakukan akad wakalah tadi, kecuali antara orang yang dekat, kakak dengan adik, anak dengan orang tua, teman dekat dengan teman dekat, itu mungkin. Tapi kalau saling enggak kenal, apalagi di online, sangat-sangat tidak terbayang bisa dengan akad wakalah. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Parsono di Jepara, Ustaz. Ustadz, ada orang datang ke rumah saya mau menggadaikan motor seharga 10 juta. Tapi saya tolak, saya maunya dibeli saja 10 juta. Nanti kalau kamu punya uang sekitar 10 juta, kamu beli aja lagi. Bolehkah seperti ini, Ustadz? Ini namanya bi'ul wafa, dan ini khawatir masuk dalam riba. Ya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, pengelabuan riba itu dengan jual beli ainah, dalam mazhab Hanafi dikenal dengan jual beli wafa, bi'ul wafa. Ya. Itu dia datang, dia punya 10 juta, dia enggak mau ngasih, tapi saya beli. Kamu tak beli motor. Aja. Apa konsekuensi dengan beli motor? Kan boleh dia pakai, milik dia. Iya. Boleh dia pakai, boleh dia rentalkan, dia sewakan, dia bawa ngojek segala macam, kan milik dia. Ya. Sehingga tidak ada riba begitu. Sampai di sini boleh, tapi dengan pernyataan dia, "Kapan kau bayar 10 juta, ini saya jual kepadamu." maka terjadi riba di situ. Berarti katanya pinjam 10 juta, 10 juta barang boleh dipakai. Jelas? Jelas. Tapi kalau dia mengatakan saya jual 10 juta atau saya beli dan ada 10 juta. Kapan Anda punya 10 juta? Mungkin saya jual, mungkin juga tidak. Ya. Dan harganya mungkin 10 juta, mungkin 12 juta kalau sedang motor sedang naik. Iya. Dan mungkin juga di bawah itu, tapi kalau Anda mau 10 juta ya bagus. Iya. Tidak rugi. Ya. Oh, iya. Kalau dia mau seperti itu boleh. Ya. Jadi memang betul-betul real jual beli. Ya, kalau tidak terjadi jual beli wafa, dan ini adalah pengelabuan riba yang dikenal di mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Biasanya di daerah India, Pakistan, Afghanistan, ya, Bangladesh, banyak kaum muslimin melakukan bil wafa dengan cara seperti ini, pengelabuan ribanya. Saya pinjam satu, saya beli rumah Anda 1 miliar. Ya. Kan berhak mau dipakai, mau disewakan, mau dikontrakkan. Nanti kapan kau punya uang 1 miliar, ambillah olehmu rumah ini. Dan ini juga yang ada pada akad sukuk. Ya. Dia beli aset negara, setelah 5 tahun dia jual lagi ke negara seharga awal. Dan selama itu dia dapat pertambahan dari aset tersebut dengan menyewakannya ke negara. Sama ini bagian dari wa'il wafa juga yang diharamkan oleh para ulama. Ada fatwa dari Oki yang mengharamkan wa'il wafa ini. Allah. Baik Ustaz, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Andi Kumala Dewi di Kolaka Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya saya menjual rumah dengan akad 500 juta tunai, Ustaz? Bukti keseriusan awal panjar, uang panjar 5 juta dan 495 jutanya menyusul. Dalam beberapa pembayaran 130 juta dengan janji 360 juta menyusul. Setelah beberapa minggu kemudian, bahwa yang bersangkutan tidak bisa bayar. Sementara uang 135 juta saya telah pakai dan tidak punya uang untuk saya kembalikan. Ini sudah berjalan 1 tahun. Bagaimana solusinya Ustaz? Apakah bisa akad ulang? Karena yang bersangkutan tidak bisa tunai lagi. Terima kasih Pak Ustaz. Sekarang bukan panjar, sudah dibayar. Bila sudah dibayar bukan panjar, maka tidak bisa dibatalkan sepihak. Yang solusinya terbaik hanya membatalkan akad tidak bisa, karena di awal tidak disyaratkan. Kalau disyaratkan di awal, ya, sebagian para ulama dan jumhur ulama membolehkannya. Illam tamquddani tsaman fala bai'a bainana. Kalau engkau tidak bayar, maka jual beli kita batal. Di awal tidak disyaratkan, tidak bisa. Maka yang ada sekarang adalah barang tersebut, rumah dijual ke pihak ketiga dengan tunai. Kemudian Anda ambil sisa piutang Anda. Kalau ada lebih kurangnya, kalau lebih berikan kepada pembeli. Kalau ada kekurangan, dia harus nambah lagi. Walaupun dia sudah bayar 135 juta. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang bermanfaat. Semoga jadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan dari solusi bagi permasalahan muamalah kita. Silakan untuk Anda yang bertanya, kami tunggu di line telepon 0218236543. Sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Silakan. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mutriati dari Batam. Silakan Ibu. Iya, mau tanya. Halo. Halo Ibu. Iya, halo. Silakan pertanyaannya. Tanah di Batam ini kan tidak dijual belikan. Dulu saya itu membeli, saya kan belum tahu. Rupanya setelah ditengok itu suratnya tidak dijual belikan gitu. Apakah boleh saya menjualnya lagi, Pak Ustaz? Kan tidak dijual belikan, bagaimana Anda cara menjualnya? Hak pakainya gitu? Iya, di sini itu biasanya itu begini. satu sebidang kapling gitu kan, satu kapling itu biasanya atau entah dua kapling gitu, biasanya itu dilimpahkan gitu cara menjualnya itu, kalau di Batam itu dilimpahkan gitu, apakah boleh seperti itu? Ya boleh, tapi penjual pembeli harus tahu bahwa dia tidak memiliki tanah tersebut. Kapan Pemda menginginkan, dia akan angkat kaki dari sana. Berarti dia hanya membeli hak pakai, jasa pakai, mungkin setahun, mungkin dua tahun, mungkin lima tahun, dan harus, seterusnya. Harus menjelaskan saja ya, sama ya, iya. Oh begitu. Terus ada lagi Pak Ustadz, seandainya tanah ini kan saya jual, seandainya saya pergi umroh sama suami saya, dulu waktu saya belum kenal sunnah, saya kenal sunnah ini baru 4 tahun Pak Ustadz, terus terang. Dan saya berusaha sekuat mungkin saya belajar pergi ke sana, ke sunnah. Ya. Saya tidak tahu. Waktu setelah saya tahu, dulu saya kan pedagang. Dulu saya itu ya kadang-kadang berbuat sirik Pak Ustadz dengan cara mencari pengaris gitu dulu. Nah sekarang saya sudah bertobat setelah saya kenal sunnah. Dan dulu pun saya tidak pernah membaca Quran. Ya alhamdulillah sekarang Quran saya nggak tinggalkan, walaupun entah berapa lembar saya ini saya belajar sekuat tenaga bagaimana saya ini setelah saya tua ini. Ya. Pertanyaannya Bu, bagaimanakah uang ini boleh kalau seandainya saya pergi umroh sama suami saya gitu, apakah halal uang ini kalau seandainya saya pergi umroh dari hasil dagang tadi yang dulu gitu ya, dari hasil dagang yang dulu? Iya ya. Dari hasil ini saja Pak Ustaz, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Ya. Bila jual belinya sah, maka untungnya sah. Adapun kesyirikan yang dilakukan, minta ampun kepada Allah Azza wa Jal dan jangan lakukan lagi. Yes. Sehingga bisa digunakan uangnya untuk umroh dan seterusnya. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kami akan angkat kembali di 0218236543 untuk Anda yang bertanya di dan telepon. Silakan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana ini? Mohon maaf, suaranya kecil Ibu. Dengan hamba Allah di mana? Sukabumi. Dengan hamba Allah di Sukabumi. Silakan Ibu. Ustaz izin bertanya. Iya Ibu. Mana hukumnya apabila, sebelumnya ingin bertanya, apakah harta anak itu termasuk harta orang tua? Misalnya seperti ini, seorang anak membeli sebidang tanah atau sawah, dan pada lahan tersebut dikelola oleh orang tua. Dan orang tua ini bapak atau ibu maksudnya? Bagian besar dikelola oleh orang tua. Dan bagaimana hukumnya apabila hasil panennya dibagi rata dengan anak yang lain? Ya. Sudah Ibu? Begitu Pak Ustaz. Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, salah seorang sahabat Rasulullah SAW mengadukan kepada Rasulullah, bapaknya sering mengambil hartanya. Dia berharap dapat pembelaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata Rasulullah malah memberikan sebaliknya, memberikan hukum sebaliknya dengan ucapan beliau yang masyhur, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu milik bapakmu. Artinya kalau bapakmu mengambil apa aja boleh, dan bahkan kalau kurang, kau pun dijual oleh bapakmu masih boleh juga. Itu maksudnya anta li abika. Kalau maluka aja hartamu milik bapakmu dan kamu pun milik bapakmu. Ya. Dan para ulama menjelaskan itu yang boleh melakukan itu hanya bapak. Iya. Ibu tidak. Ibu tidak. Kemudian dengan syarat juga itu untuk bapak, untuk kepentingan dia. Kalau untuk kepentingan anak yang lain tidak boleh. Ya. Dalam kasus tadi bapak memberikan kepada anak yang lain. Kalau bapak memberikan kepada anak lain bagian dia umpamanya, dia ambil sawah anaknya, dia kelola. Biasanya memang antara pengelola dan pemilik sawah bagi dua, 50-50. Ya 50 diberikannya kepada anak pemilik sawahnya tadi. Hah? Ya 50 lagi ini kan bagian si bapak. Hmm. Ya. Bagian bapak ini dia bagi ke anak-anak yang lain, boleh. Iya, karena sudah jelas. Tapi kalau dibagi rata semuanya, ada anak yang punya tanah satu, ada tiga anak yang lain, ya. Bapak ngambil dulu mamanya dan bapak 5 berarti kan ya. Dibagi rata oleh si bapak menjadi 20%, 20%, 20%, 20%. Ini tidak boleh. Tapi tentu bukan Anda yang ngomong ke bapak. Kalau bisa ada yang ditokohkan di keluarga, ustaz atau siapa untuk ngomong ke bapak tadi. Baik, terima kasih. Selanjutnya silahkan di 0218236543 untuk telepon yang ketiga. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan bapak siapa, di mana? Saya Abu Hanif di Tangerang. Silahkan Abu Hanif pertanyaannya. Ya, Ustaz, mau tanya terkait hukum fintech yang sekarang sedang ramai ya. Di mana salah satu akadnya itu untuk pinjaman uang, tapi dengan ada potongan biaya administrasi di awal, itu apa gimana hukumnya, Ustaz? Pinjaman uang kemudian Anda potong biaya administrasi di awal. Iya, dan itu cukup. Biaya administrasinya berapa persen? Sekitar 10%. Itu bukan persenan tapi fix, Ustaz. Fix tapi sekitar 50.000 sampai 50.000 atau 100.000 gitu. 50.000 100.000 tapi fix. Ya fix Ustaz. Itu 100.000 maksudnya. Ya, 100.000. 100.000. Iya. Kalau pinjam 100.000 berarti administrasinya 50%. Pinjam berapapun dipotong 100.000. Iya, kalau pinjam 100.000 berarti langsung habis dipotong. Langsung habis dipotong. Oh, ada minimal berapa pinjamnya? Jadi minimalnya berapa? Ke atas gitu. Berapa ke atas? 1 juta ke atas. Dia enggak butuh 1 juta, tapi harus 1 juta juga dia pinjam. Bagaimana? Dia butuhnya hanya 200.000, tetap juga 1 juta pinjam gitu. Ya tapi tidak boleh 200.000, ada minimalnya gitu. Kalau enggak sampai minimal tidak dipinjamkan dia. Iya, betul. Ya, baik. Jelas. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum. Yang dimaksud dengan biaya administrasi yang dibolehkan dalam akad pinjam meminjam itu adalah biaya real yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman. Ya, dinamakan dengan taklufah al-fi'liyah, biaya real yang betul dikeluarkan. Kalau 100.000, ya, ini imbalan apa 100.000? Tapi biaya real, mamanya Anda datang ke saya pinjam, saya pinjam 10 juta Ustaz, sebentar. Ini ada materai tulisan tulis di tinggi nama Anda, tanda tangan di sini, tanda tangan. Ya, biaya materai berapa harganya? 5.000, 10.000. 10.000, ya udah. Pinjam 1 juta, nanti kamu bayar 1 juta 10.000. Ya. Ini halal. Ya, deal itu ya Ustaz ya. Itu halal karena ini biaya jelas biaya ini. Biaya ini yang terhitung juga, kertas lembar dihitung juga. Berapa ngitungnya kertas lembar? 100 rupiah. Ya udah 100.000, 10 juta, 10.000, 100 rupiah. Ya enggak ada lah. Enggak dihitung hal yang seperti ini. Biaya tinta juga dihitung. Kemudian biaya saya duduk nemenin antum sebentar dihitung juga. Ya enggak, bukan begitu cara menghitung. Berapa biaya yang real? Ya. Sama juga umpamanya anak katakan ke antum, antum di mana tinggal? Di Tangerang. Saya ambil ke sini, saya di Bogor. Ya. Ustaz, bisa enggak antum datang ke sini? Saya enggak bisa ke situ 10 juta nganterin. Tapi saya suruh kurir saya. Ya, berapa biaya real yang digunakan? Umpamanya dia naik taksi atau naik Grab, berapa biasanya? Berarti umpamanya 50. Berarti nanti antum bayar karena biaya Grab ini saya yang bayarin. Masa saya sudah pinjamin 20 juta harus menanggung lagi biaya nganterin ke rumah Anda. Yeah. Ya. Kalau umpamanya pakai transfer ada biaya 6.500, ya nanti 10 jutanya 10.6500. Kan rugi dua kali saya. Yeah, sudah uang saya tidak bertambah. Saya nggak bisa memakai, kemudian saya rugi 6.000 rupiah. Udah bayar belum lagi uang, rugi ke inflasinya. Iya. Kalau Anda pinjamnya 2 tahun, inflasinya udah berapa? Ya. Kalau yang real tadi, itu hukumnya boleh. Cara menghitung real ini orang yang banyak tidak mengerti. Ya, biaya administrasi itu. Ya, kadang dia pikir 100.000 biaya administrasi, mungkin 100.000, mungkin juga tidak. Teknologi Ustaz, teknologi kalau Anda hitung per satu transaksi, iya. Tapi hitung berapa biasanya teknologi ini bisa dipakai untuk berapa tahun, berapa kali transaksi aplikasi tadi mamanya. Ya, memang harga awal membuatnya mamanya 100 juta. Ya, perkirakan bisa tahan berapa lama, bisa untuk 1 juta transaksi, 2 juta transaksi, atau 3 juta transaksi. Bisa mamanya Anda katakan 10 juta transaksi. Hah? 10 juta tadi dibagi 100 juta keluar angka berapa? 1.000 rupiah. 1.000 rupiah biaya administrasinya. Iya. Bukan 100.000. Iya. Ala kulli hal, begitu cara menghitung biaya administrasi. Wallahu a'lam bittawfiq. Baik, Ustaz. Karena banyak kata-kata biaya administrasi ini digunakan oleh orang-orang untuk mengambil riba. Oh, iya. Kadang di koperasi, kadang di lembaga yang berikan pinjaman. Ya. Baik. Nah, selanjutnya kami persilakan kembali di 0218236543 untuk Anda yang bertanya langsung via telepon. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Iqbal di Jambi. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oh, begini, Ustaz. Kami bersaudara dua orang perempuan, satu anak angkat dari orang tua. Terus orang sebentar, tua yang saudara kandung berapa orang? Dua orang, Ustaz, yang perempuan. Anda, Anda satu lagi saudari Anda. Iya. Ya, satu lagi yang anak angkat. Laki-laki, iya. Yang anak angkat laki-laki. Iya, itu tuh anak dari adik perempuan ibu. Mm-mm. Terus orang tua kami ingin bermaksud menghibahkan rumah dan berupa toko, Ustaz. Toko itu 3 pintu. Cuman posisinya waktu itu belum siap, baru pondasi. Jadi dengan niat orang tua awalnya dengan 3 toko itu dihibahkan 3 orang ini, Ustaz. Untuk yang satu toko, yang satu lagi, yang satu lagi kayak gitu. Cuman di perjalanan waktu orang tuanya berubah pikiran, Ustaz. Jadi maunya toko itu siapa yang mau menyiapkan kayak gitu. Siapa yang mau menyiapkan toko itu sampai siap dia yang mengambil kayak gitu, Ustaz. Padahal dari awal dia mau menghibahkan itu sudah dirincikan satu-satu termasuk anak angkat tadi. Jadi yang satunya sudah ngirim dana sebanyak 5 juta untuk pembangunan, upah-upah tukang, awalnya cara angsur-angsur kayak gitu, Ustaz. Yang satu lagi juga begitu. Dan dengan perjalanan waktu, orang tua begini, Ustaz. Yang anak angkat ini ya udah dikasih aja lah tanah satu perumahan di belakang posisinya. Terus yang rumah yang kepunyaan orang tua untuk anaknya yang tua. Dan yang anaknya yang perempuan yang satu lagi yang menyiapkan toko ini, kayak gitu, Ustaz. Bagaimana cara hibah yang begini, Ustaz? Mohon penjelasannya. Orang tuanya masih hidup? Masih, Ustaz. Kalau masih, sudah diserah terimakan semua yang dihibah-hibahkannya? Serah terimanya itu bagaimana, Ustaz? Kami tidak ngerti. Serah terima itu, kalau toko tadi, ruko berarti sudah Anda tempatin, sudah Anda gunakan, hasilnya milik Anda. Belum, Ustaz, belum. Ya, kalau belum, berarti tidak ada. Omong kosong aja itu. Jadi bagaimana? Andai nanti beliau wafat, itu dibagi waris semuanya. Dibagi waris. Semua hartanya berarti anak angkat tidak dapat. Oh gitu. Jadi mengenai biaya yang sudah dikeluarkan anak angkat dan adik itu gimana Ustaz yang sudah masuk? Dikeluarkan dulu dari hak waris tadi. Sebelum diwarisi, ya dia berarti sebesar uang yang store-nya dia memiliki saham di situ. Dinilai toko tadi, ruko tadi, ketika dimasuk nilai umpamanya harganya 100 juta. Ada yang ikut saham 5 juta berarti dia memiliki 5%. Sekarang ketika dihitung waris, dikeluarkan dulu haknya dia. Ya, 5% dulu itu sekarang dinilai berapa harga toko tadi? Naik umpamanya harga 300 juta. Berarti dia punya saham 5% kali 3, 15 juta rupiah. Keluarkan 15 juta rupiah dulu, kemudian 285 baru dibagi waris. Jadi sekarang Ustaz orang tua ini mau membaginya karena anaknya yang saat itu dua. Jadi mau dibagi rumah untuk anak yang pertama, toko ini untuk anaknya yang membangun itu tadi Ustaz. Dan yang anak angkat tadi dikasih satu bidang tanah, satu perumahan di belakang gitu Ustaz. Pada posisi yang satu bidang tanah tetap tadi Ustaz gitu. Nah, jadi gimana Ustaz sudah pembagian tokonya begini, terus sekarang berubah lagi dengan anaknya yang dua ini dibagi rumah. Tokonya bagi dua aja, ini rumah untuk yang satu, ini toko untuk yang satu, kayak gitu Ustaz. Bagaimana hukumnya gitu Ustaz? Tadi jawaban saya apa Ibu? Omong kosong kan ya, artinya Bapak itu hanya ngomong saja, tidak ada konsekuensi syar'inya. Iya. Ya, kecuali sudah diserah terimakan. Ini untuk kamu ambil, diambilnya langsung. Tempatinnya, digunakannya, disewakannya, itu berarti sudah milik dia. Jelas, kalau tidak masih dikuasai si bapak semuanya, itu hanya omong kosong doang. Yang dikuasai si bapak kayaknya rumah Ustaz, yang toko ini sudah kayaknya diserahin sama adik itu tadi Ustaz. Kayak-kayaknya, itu tidak ada kayak-kayaknya Ibu. Sudah ditempati oleh adik Anda atau belum? Belum, cuman terus apa yang kayaknya? Barang-barangnya udah di situ gitu. Barang-barang udah ditaruh di toko itu. Jadi bapak ini punya perasaan, ini punya si adik, ini punya si kakak, kayak gitu aja Ustaz. Ya tinggal ngomong ke dia sekarang, Pak, udah serah terima kan ini, kalau sangka segesinya kalau sudah terima menjadi milik kami, tidak dibagi waris lagi nanti. Oh gitu. Kalau si bapak apakah segesinya milik kami? Ya bapak berarti kalau ada hasil buat kami bukan buat bapak lagi. Lah saya gimana hidup saya sudah tua enggak ada uang, kata dia. Ah berarti nanti aja baginya. Kalau nanti baginya waris namanya Pak gitu. Iya. Yeah. Oh gitu ya Ustaz. Yeah. Iya. Yang penting ajarkan bapak Anda hukum waris dalam Al-Qur'an. Bagaimana cara bagi waris dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nisa ayat 10, 11, 12, 13, 14. Itu kewajiban seorang muslim dalam pembagian waris. Ini kan tujuan bapak Anda ingin lari dari agar anaknya enggak ribut, dia bagi dulu warisan semasa dia hidup. Iya. Cukup Ibu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Satu lagi Ustaz ya, pertanyaan ini kayaknya. Terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya Ummu Rafi, 15 tahun yang lalu teman saya hutang 30 juta dengan kasih jaminan surat girik tanah. Nah, 100 meter dengan catatan bila enggak bisa bayar tanah jadi milik saya. Selama ini saya diamkan saja. Kebetulan tahun ini saya butuh, mau saya jual tapi tidak boleh oleh teman saya, dan dia mau bayar 100 juta dan harga sekarang sudah 800 juta. Mohon penjelasannya Ustaz. Sekran. Ketika tidak boleh dan dia pun belum bayar, tadi saya katakan solusinya ke pengadilan. Iya. Karena kalau dia tidak mengizinkan dan surat kuasa ke Anda untuk menjurkan tidak ada, dia bisa menuntut Anda sebagai maling. Iya. Kenapa tanah saya Anda jualkan? Anda bilang Anda hutang segala macam. Iya, hutang saya bayar, bukan jualin tanah saya. Ya. Kecuali ada surat kuasa ketika umpamanya dia menggadaikan tadi. Ini surat kuasa bermaterai, pada saat dia tidak mampu, Anda ingin uang tunai, silakan jualkan. Ya. Ini dengan surat kuasa ini Anda bisa menjualkan ke siapapun juga ketika sudah berlalu temponya. Cuman yang jadi masalah sekarang, berapa yang harus dibayarnya? Dulu 15 tahun lalu pinjam berapa? 30 juta. Anda konversikan 30 juta itu dapat emas berapa pada 15 tahun yang lalu? Umpamanya emas 30 tahun yang lalu kan paling wallahu alam sekitar 30.000, 40.000. Nah, 30 juta 30 ribu per gram, berarti bisa dapat 1 kilo ya. Nah, 1 kilo berarti sekarang bayar 600 juta. 1 kilo emas sekarang kan 600 juta lebih. Bayar segitu. Ya. Solusinya seperti itu. Ya. Dan itu tidak riba. Ya. Nampaknya yang pertanyaan terakhir mohon ikhtitamnya, Ustaz. Iya. Semoga apa yang telah kita sampaikan dan ditanyakan oleh kaum muslim bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita tidak menghilangkan hak kita dengan tidak mengerti akan syariat, seperti dalam kasus gadai tadi, ketika dia tidak membuat persyaratan bahwa dia menerima gadai dan surat kuasa untuk dijualkan barang, bila sudah jatuh tempo maka akan hilang haknya, dia akan datang ke pengadilan, akan repot, apalagi urusan pengadilan di beberapa negara atau daerah menuntut hal yang merepotkan orang yang ingin menyelesaikan sengketanya. Oleh karena itu, dari awal Anda amankan hak Anda. Ya, Anda ingin membantu orang, tapi juga tidak ingin hak Anda dizalimi oleh orang. Maka ketika menyerahkan tadi dan menerima barang gadai, minta surat kuasa untuk menjualkan bila sudah jatuh tempo dan belum ada pembayaran. Semoga bermanfaat.